dong. Aduh. Eh, gue liatin rambut lu, aduh, pada rontok gitu kenapa? Hah? Sakit panas? Hmm? Sakit panas apa darah tinggi? Sakit darah tinggi. Kenapa? Nah, mungkin dong saya darah tinggi. Nah, orangnya aja pendek. Oh, jadi karena pendek tuh gak mungkin darah tinggi? Ya gak mungkin, paling-palingnya darah rendah. Enggak, saya bingung liat Otong sebenarnya. Saya iya, lagi kenapa? Pusing. Pusing? Kamu bayangin udah berapa kali saya pasang korkas, gak kena-kena. Makanya rambut saya ini pada rontok. Karena mikirin porkas. Rupa-rupanya Otong bukan pasang porkas mungkin. Pak. Beli kompor bekas. Kamu jangan ngaco. Saya tuh pasang porkas. Oh. Kemarin saya pasang. Mm-mm. NTT. Oh. NTB. Yang keluar? Yang keluar BHNT. Jelas dong, Tong. Pasang 3 huruf yang keluar 4 huruf. Jelas tidak kena. Terus saya penasaran dong. Penasaran? Dul Joni nama kamu ya? Iya, iya. Saya penasaran, Dul. Saya pasang 2 huruf. Apa tuh? KB. Yang keluar? RSUP. Itu jelas ada kaitannya, Tong. Jelas. Kenapa? Sebab KB dengan rumah sakit itu memang harus. Harus? Kerjasama. Oh, bekerja sama. Mm-mm. Terus kemarin apalagi? Saya pasang lagi 3 huruf. Apa tuh kira-kira? Saya pasang WTS. Keluarnya 4 huruf. Apa? CABO. Itu satu profesi, Tong. Kalau pasang 3 huruf tuh jelas ya. Ha? KKM. KKM apaan? Kupu-kupu malam. Sama do juga dong. Makanya Otong pernah saya dengar pasang 4 huruf hampir tepat. Yang kapan? Itu yang waktu Otong pasang STNK. Oh iya. Saya pasang STNK. Betul. Terus yang satu lagi BPKB. Yang keluar STTB. Iya, memang ada kaitannya, Tong. Ya kan saya pusing terus tuh, belum dapat sampai sekarang tuh. Iya, itu lulus dulu baru kita dapat STNK, BPKB. Iya. Jadi STTB itu perlu memang. Iya. Iya, perlu. Wah, saya enggak dapat. Saya kemarin ke Jepang. Oh, penasaran. Penasaran. Di Jepang juga ada porkas. Ada porkas, Tong. Cuma namanya bukan porkas. Apa? Kokoronotomo. Kokoronotomo judul lagu. Ya pokoknya gue taunya momo-momo aja. Oh, itu berarti kudu nerimo. Saya pasang. Di sana, di sini kan per huruf. Betul, betul. Kalau di Jepang tuh per kalimat, per kata-kata gitu. Hmm. Saya pasang Dada Murata. Dapat tapi ya. Yang keluar Tete Mutakada. Oh, salah. Salah, Tong. Kok salah? Loh, Otong tidak tepat pasangnya. Yang baik Otong pasang Anu Mutakada. Kan? Anu Mutakada. Itu tepat. Wah, oh, enggak enak, saya enggak punya apa-apa dong. Enak kan pasang Itu Mutakada. Loh. Atau Itu Murata. Oh, berarti kita masing-masing aja, Tong. Udah, kamu pasang punya kamu. Otong pasang punya Otong. Iya, emang punya masing-masing. Berarti iya, berarti semua Takada kan? Semuanya rata. Nah, itu pengalaman Otong waktu di Jepang. Jepang. Hei, saya lain lagi, Tong. Mana? India saya jelajahi, Tong. Ada porkas sana? Ada. Namanya apa tuh? Porkas Cahe. Oh, Porkas Cahe. Kebetulan yang datang teman saya tuh, Tong. Si Mitun. Masa orang India namanya si Mitun? Ada bintang film top tuh. Ya, belum pernah dengar kali ya. Mitun. Oh. Adanya Mita Bacan. Oh. Di sana kita pasang sistemnya tahu. Gambar-gambar binatang. Wah, macam-macam binatang ada di situ. Umpamanya kebetulan saya pasang waktu itu cumi rahe. Kena? Enggak. Yang keluar? Yang keluar perekahe. Salah, jangan pasang perekahe. Apa? Pasang aja grempang kahe. Tidak sampai, Tong. Enggak sampai grempang pahe itu apa tuh? Grempang kahe. Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Badak kahe. Ada. Oh, enggak enak. Enak kan kamu pasang tuh pasti kena. Pasang ini aja sele-sele pahe. Loh. Itu memang bahasa India. Itu bahasa India juga. Jenis binatang apa? Itu sebangsa ikan piranha. Makanannya daging. Wah, bisa ke pati lele kita. Bahaya. Enggak bagus, Tong. itu tidak ada. Sekarang begini Tong, ini masalah porkas nih ya, masalah yang kita porkas. Bicarakan masalah porkas ya. Misalnya Otong dapat porkas, jelas, jelas kan? Iya, setembakan percis nih. Terus? Kalau Otong dapat, jelas Otong jadi orang kaya. Iya jelas, jelas kan? Kaya, iya kan? Jelas dong. Makanya kita harus tahu dan bisa menyesuaikan diri. Nah ini perlu. Ya kaya kok sesuai-sesuaiin. Loh, berbeda dong. Miskin dan kaya itu jelas berbeda. Sama aja. Enggak bisa. Pola kehidupannya pertama. Gaya bahasanya. Ya kalau dapat porkas tinggal kaya udah. Loh, iya memang itu teorinya, praktiknya lain dong. Kagetnya saja orang kaya berbeda tuh. Masa ah, orang kaya orang miskin kaget ya sama aja. Loh, itu menurut Otong, menurut saya lain lagi, tahu. Coba misalnya Otong kaget. Ya biasa. Loh, bisa dibuktikan? Coba, coba lu kaget ya. Awas ya. Satu, dua, tiga. Gak kaget. Gak ya, mesti diapain Tong? Digebukin. Babak belur baru kaget ya. Iya. Satu, dua, tiga. Pret, aduh. Ya. Ya orang kaget tuh ya begitu. Lu lain Tong, lain. Nih contoh. Ya, kamu usah kagetin coba. Perisinan orang kaya lain. Coba kagetnya orang kaya gimana? Ya. Ayo batuk-batuk dulu. Satu, dua, tiga, ceprat. Wow. Iya kan? Kagetnya orang kaya pakai. Wow. Enak ya, coba kagetin dong. Ya? Ya, pukul aja pukul. Wow. Enak kan? Enak loh. Wow. Enak. Oh begitu. Wow. Itu kagetnya. Kagetnya ya. Belum gaya berbicaranya, gaya bahasanya itu lain. Oh lain. Gimana? Coba. Misalnya kita sering dengar nih ya. Uh-huh. Ada kata-kata begini. Oh ya. Aha. Enak kan? Wow. Wow. Itu kata-kata terkejut. Oh kalau kata terkejut wow. Kata berak bajai. Wow. Langsung mati. Wow. Gak mungkin. Loh, wow dulu baru mati. Wah, orang ketabrak mobil mati gak sempat ngomong wow. Loh, orang ketabrak tuh kan paling gak sekarat dulu. Nah itu waktu sekarat wow. Gak apa-apa kan. Nah itu Tong ya. Jadi berbicaranya tuh begitu. Coba nih sekarang saya pengen jadi orang kaya. Orang kaya. Otong Dudul Don Joni tamunya coba. Tamu, iya kan. Otong jadi orang kaya nih. Iya. Udah dapat perkas. Wah jelas. Pakaian juga udah setil ya. Udah pakai tatakan iler segala kan. Dasi. Hah? Apa? Kok tatakan iler? Oh dasi, iya dasi. Dasi, yang di leher tuh dasi namanya. Sorry. Kalau yang tergantung di hidung tuh sempak. Nah, begini Tong. Otong orang kaya, saya tamu ya. Iya. Selamat sore Otong. Wow. Loh, kenapa terkejut? Oh enggak kaget, enggak? Enggak. Kecuali yang datang bawa pistol, kaget boleh ya. Oh iya. Ini kan kita kawan. Iya. Selamat sore Otong. Oh iya. Mungkin Anda lupa dengan saya, Tong. Aha, aha, aha. Anda tahu siapa saya? Oh iya. Nama saya Dul Joni. Aha. Anda Dul Joni? Oh iya. Aha. Kedatangan saya kemari ingin memberitahukan. Wow. Kenapa kok kaget? Abis suara kamu membentak saya agak kaget enggak ya? Oh enggak. Itu belum kata-kata yang mengejutkan. Oh. Iya kan? Iya. Begini ya Tong. Iya. Oh ya. Saya datang ingin memberikan kabar sesuatu pada. Aha. Aha. Oh ya. Alhamdulillah Tong. Kenapa? Saya lulus jadi sarjana muda. Wow. Loh kenapa terkejut? Ya terkejut, saya kan tahu kartu kamu, gak pernah sekolah kok bilang-bilang dapat sarjana. Oh iya. Ya kaget kan. Ya jelas. Alah, saya kan tahu jelas, kamu jelas. Tukang kue putu aja bilang sarjana. Oh iya benar. Oke, berarti ketahuan aku ya. Nah begini Tong ya. Sekarang itu tadi apa namanya, pura-pura Otong sebagai orang kaya, saya tamu. Dan sekarang saya akan membuat satu kalimat. Oh ya. Nanti kalimat itu tersebut, Otong membuat satu kalimat yang mudah dimengerti. Oh ya. Contoh. Oh ya. Kalimat tersebut nih Tong ya. Aduh gue pengen ngeden lah. Jangan. Ya abis setelah mendengar kata-kata baru. Jangan. Jangan. Nah, enak kan? Iya. Saya buat kalimat ya. Aha. Ayah Amir tukang bakso. Oh ya? Tiba-tiba dia mampu bisa beli mobil. Aha. Bisa beli rumah. Oh ya? Bisa beli motor. Wow. Sekarang tugas Otong buat kalimat yang mudah dimengerti. Langsung. Langsung. Porkas nih ye. Loh, apa sebabnya porkas? Kenapa? Iya, abis tiba-tiba mendadak belinya pasti dapat porkas. Loh, kalau baksonya laris? Ya nggak mungkin, selaris-larisnya bakso. Paling berapa sih? Menurut Otong bagaimana tadi kalimat-kalimat? Ya nggak benar tuh kalimat. Nih, kalau mau main kalimat, kamu susun ya. Kata-katanya, harimau, buntut, kambing, makan. Susun bikin kalimat. Harimau, kambing, kambing, buntut, buntut, makan. Makan. Susun. Harimau makan buntut kambing. Nah, nah, kok buntutnya doang, kali sih makan semua dong. Iya ya, enggak mungkin. Namanya harimau ya lah. Harimau. Cuma... Nah, kambing makan buntut harimau. Ih, mana mungkin? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin, kok duluan kambing. Baru mau dimakan buntutnya harimau berbalik. Berbalik. Hop, mati. Mati, bikin yang benar. Ah, apa? Harimau makan kambing. Loh, buntutnya? Buat kamu. Iya dong? Ya, bukan buat kalimat tuh, Dol. Makanya, Tong. Tadi kita berbicara masalah kalimat ya. Iya. Sekarang peribahasa, Tong. Peribahasa apa? Besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Besar pasak daripada tiang? Artinya apa? Ayo. Itu artinya... Oh, bahwa orang kalau ingin berumah tangga atau menikah... Harus mampu beli tiang dulu. Jelas. Baru jelas. Nikah. Betul, betul. Setelah ia menikah, baru beli pasak bumi. Supaya kuat kayak tiang. Loh, itu... itu bukan artinya, Tong. Oh, artinya apa? Yang jelas, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu artinya. Oh, itu. Sembarangan aja. Nih, kamu bisa nggak? Apa? Apa coba? Tahu. Ayo, mana tahu? Saya lupa. Sekarang Otong. Nah, lagi nih, Tong. Untuk Otong lagi ya. Iya. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Ayo, artinya apa? Lah, gampang. Apa? Genit. Lu kok genit? Nah, itu gunung dipeluk-peluk segala. Keterlewat kelewat apa? Kelewat genit tuh namanya. Loh, maksudnya kan gunung yang besar itu, Tong. Iya, keterlaluan. Homo kali mah gunung. Itu, Tong. Eh, nih, ngomong-ngomong ya. Nih, ada satu kenapa, lagi. Kenapa? Ada udang di balik batu, artinya apa, yo? Hah, kecil tuh sih. Apaan? Setiap udang juga adanya di balik batu. Mana mungkin udang ada di balik celana? Yang di balik celana bukannya udang, Tong. Habis apaan? Cumi-cumi. Oh. Gampang itu sih. Ngaco tuh sih. Loh, pertanyaan Otong kan jelas orang tahu semua udang pasti ada di balik batu, ya kan? Eh, Tong, ngomong-ngomong lihat. Itu lihat lirik dong. Apaan? Istrimu comeback. Pulang. Pulang. Oh iya. Asik. Duh, mama. Sampai diacuhin. Cun dong, pa. Duh, ini. Cun, pipi kiri. Yang kanan. Kiri luar. Kanan luar. Gawang. Au. Pakai ada gawang segala, apa gak mau? Sinting. Apa? Aduh, mama. Habis jalan-jalan. Ya tadi katanya mau ke pasar. Mana belanjaannya? Anu, pa. Kenapa? Anu mama hilang. Oh, bukan. Loh, kenapa kok anu-anu? Anu, pa. Loh, kan doyan anu-anuan itu. Ngomong tuh yang benar. Apa maksudnya jangan anu-anu melulu? Mama gak jadi belanja. Loh, terus? Mama beli porkas. Duh, iyalah. Wow, kaget tuh. Wow banget. Oh, kaget ya. Aduh, ma, wow banget deh, ma. Oh ya, enggak ya? Enggak. Kenapa? Oh, syukur. Itu berarti marah enggak? Enggak usah. Marah. Itu berarti mama kreatif. Ya? Kalau mama uang belanja untuk 2 minggu kan tuh dibeliin ke Porkas. Ya, terserah mama asal mama tahan lapar berminggu-minggu. Mama sih tahan deh lapar. Yang penting papa selalu di sisi mama. Aduh, ini yang setan organ nih. Papa juga begitu dong, Ma. Kenapa? Asal mama selalu dekat papa. Masa? Pasti deh. Oh. Iya. Papa juga? Iya, pasti deh, Ma. Tahan lapar? Enggak, kantong apa jebol. Papa gitu sih, masa sama istri berhitungan sih, Pa. Iya. Kan kalau mama dapat juga buat papa, buat kita. Gimana, tapi jangan semua dibeli. Ini mana yang dipasang, coba? Mama beli 3 buku. Ya ampun. 3 buku. Tiga buku. Pasangnya 3 jilid, ya. Jangan 3 jilid, 3 lemari. 3 buku. Mana soalnya, yang dipasang apa, Nana? Pa, nih lihat nih. Mama masang bukan pasang sembarang pasang. Mama masang boleh dapat dari mimpi. Wow, kaget dong. Wow. Mama semalam mimpi. Oh. Kok bini gue galak-galakan sekarang kayaknya dong? Ya make upnya terlalu tua. Bukan, nih ada yang nyolek kali ini di pasar. Apa? Biasanya manja kalau ngomong. Lagi pengen galak sedikit. Iya ngomong. Mama. Pasang apa coba? Pasangnya dengerin dulu, mama mau cerita dulu. Oh iya. Mama nih ceritanya semalam mimpi. Aha, aha. Papa sih kok gitu, mama mau cerita nih, Pak. Oh iya, terus lah. Mama mimpi semalam ceritanya mau pergi. Terus mama pakai utang. Pakai utang tuh, apa tahu kan? Wow dong ya. Wow. Terus mama pakai utang kedodoran. Oh iya? Kedodoran. Oh iya. Mama ganti lagi kutangnya. Ah, kali ini yang udah kendor ya. Mama ganti lagi yang baru yang masih pres tuh. Mama ganti lagi kedodoran lagi. Berapa kali ganti mama kedodoran terus? Mimpinya begitu. Begitu. Terus jadi mama pasang BHKD. BHKD. Iya. Artinya kedodoran gitu. BH kedodoran. Duh, ini orang. Salah tuh mah. Harusnya mama pasang tuh GNKS. Apaan tuh? Gunung kempes. Apa gunung kempes? Kan punya mama gak kempes, Pa. Punya mama kan gak kempes, boleh pegang. Balon kali. Duh, ini ada Dul Joni, ntar dia tegrep duluan aja. Mama. Ma. Apa sih, Pa? Mama gelisah deh, Ma. Papa gelisah deh, Ma. Papa gelisah kenapa sih? Enggak tahu, Ma. Akhir-akhir ini, Ma, cinta mama papa tuh semakin mendalam. Enggak tahu. Mama juga. Papa, aduh, takut kehilangan mama. Takut, Pa? Iya, takut kehilangan mama. Soalnya enggak ada gantinya lagi yang kayak begini, Ma. Percaya deh, Pa. Mama sayang papa kok. Sungguh, Ma. Sumpah mati. Jangan mati deh, Ma. Habis apa dong? Setengah mateng aja. Emangnya telur. Ma. Ada apa, Pa? Besok kan papa ulang tahun, sayang. Oh iya, mama lupa. Iya, makanya bikin kue deh yang enak. Kue apa, Pa? Ini ada resepnya nih, bapak. Dapat resep kiriman dari teman dari Manila kemarin. Oh iya, coba mama lihat dulu, Pa. Nih, kue manisan cinta. Kue manisan cinta. Aduh, kue manisan cinta boleh juga tuh, Pak. Nah, baru dengar. Ya, aduh, Bapak batuk ya? Bukan batuk. Kenapa? Ngeden. Ini resepnya nih, Ma, ya. Iya. Setengah kilogram kasih sayang. Dua setengah ons. Setengah kilogram kasih sayang. Dua ons saling percaya. 100 butir ciuman. 3 sendok tepung cemburu. Setengah liter jerawat Cianjur. Nih, cara-cara memasaknya, Ma. Setengah kilogram kasih sayang diaduk dengan 2 ons cemburu. Cemburu. Nah, diaduk. Setelah adonan rata, masukkan irisan 100 butir ciuman tadi. Kemudian panaskan di atas kompor malam minggu. Setelah mendidih, iya, Pa. Masukkan 3 sendok tepung cemburu, kemudian aduk sampai mengembang. Nah, setelah mengembang, taburkan setengah liter jerawat Cianjur tadi dan terus aduk sampai warnanya berubah menjadi biru. Setelah itu, lalu diangkat janji setia, lalu siap dihidangkan di piring perkawinan. Boleh juga tuh, Pak. Selamat mencocol. Pak, ngomong-ngomong, beli bahannya di mana tuh, Pak? Beli di Harko. Ada ya, Pak? Ada, banyak. Ada, ya. Ya, dia ntar mama bikinin buat ulang tahun papa, ya. Iya. Terus? Nah, supaya ulang tahun papa besok meriah. Iya, terus? Karena papa adalah orang pinter. Iya. Harus meriah. Semeriah mungkin. Semeriah mungkin. Iya. Kita harus nyanyi, Ma, besok. Oh, kita duet? Duet. Lagu apa? Lagu barat, judulnya Kecebong Busuk. Oh iya, lupa papa. Lagu Kecebong Busuk belum beredar. Iya, mama gak tahu lagunya, Pak. Lagu ini aja, Ma. Lagu apa, Pak? Say you, say me. Oh, kalau itu sedap, Pak, didengarnya. Betul. Bukan sedap. Apa dong? Gurih. Iya, gurih. Seperti kita ya, Pak. Enggak, ah. Yuk kita duet yuk, Pak. Say you, say me. Aduh, Mah. Apa, Pak? Tenggorokan Mama masih perawan ya. Ya, suaranya masih plong enak gitu, Mah. Bagus tuh. Soalnya tiap malam dipakai sih, Pak, jadinya dong. Maksudnya, oh Mama tiap malam nyanyi ya? Iya. Oh iya. Say you, say me. Mari kita ke ladang. Say you, say me. Tanam ubi dan pisang. Say you, say me. Janganlah ketinggalan. Mari kita menanam lontar, rebung dan kacang. Say you, dagang kacang. Say you, tukang kacang. Ma. Apa? Minta kacang Mama. Lagi direbus. Kasih garam yang banyak, Ma, ya. Iya, biar gurih ya, Pak. Bukan gurih. Apa dong? Biar asin. Air laut kali yang asin. Ma. Iya, Pak. Kita ngerojer yuk. Si Papa masih siang nih udah ngajak ngerojer.